perasaan, padahal sudah ku manja, padahal sudah ku sayang. Tapi sekarang ternyata sungguh menyakitkan. Kecewakan, percuma ku perhatian. Dulu tak melihat apa, mengajakku berpacaran. Tapi sekarang cintaku kau terlantarkan. Kau tega membuatku luka. Ternyata cintamu pahit rasanya. Menyesal diriku sangat menyesal. Bercinta dengan kau, bercinta dengan kau. Kau tega membuatku luka. Ternyata cintamu pahit rasanya. Menyesal diriku sangat menyesal.